Di antara puasa-puasa sunnah adalah yang kelima, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Amr. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr. Sum minasy syahri thalathata ayyam fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika mislu siyamid dahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr, puasalah engkau dari setiap bulannya 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalha, karena sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Wa dzalika mislu siyamid dahr, maka yang demikian itu seperti puasa sepanjang tahun atau setahun penuh. Ya. Jika seseorang setiap bulannya 3 hari puasa. Ya. Maka karena kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya. 3 kali 10, 30. Ya. Berarti walaupun dia puasanya hanya 3 hari. Ya, dari setiap bulan. Ya, maka naam terhitung menjadi 30 kali kebaikan. Ya. Sehingga orang yang setiap bulannya puasa 3 hari, ya, seakan-akan dia puasa setahun penuh. Ya. Ini diantara keutamaan puasa 3 hari dari setiap bulan. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dalil yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Khalili sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Siyami thalathati ayyamin kulli syahr. Yang pertama, puasa 3 hari dari setiap bulan. Wa raka'atai ad-duha. Kemudian yang kedua, 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anam. Kemudian yang ketiga, agar aku melakukan witir sebelum aku tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian pula hadis ini datang dari jalan sahabat Abu Darda, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya. Namun dari sahabat Abu Darda hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Adapun dari sahabat atau dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Wasiat tersebut yang pertama adalah puasa 3 hari dari setiap bulan. Nah. Kemudian yang kedua, melakukan dua rakaat, sholat dua rakaat ya, di waktu duha ya. Dan ini minimal. Naam, jumlah rakaat sholat duha ya. Dan boleh lebih dari dua ya. Baik itu 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat ya, dan seterusnya. Minimalnya sholat duha itu 2 rakaat dan dilaksanakan pada waktu duha. Kemudian wasiat yang ketiga adalah agar melakukan witir sebelum tidur. Wallahu a'lam, ini bagi yang mereka khawatir ya, tidak dapat bangun ya, cepat ya. Khawatir tidak bisa melakukan witir di akhir malam ya. Maka mereka melakukan witir sebelum tidurnya. Walaupun yang lebih utama dan lebih afdol adalah melakukan witir di akhir malam atau di sepertiga malam yang terakhir ya. Di waktu-waktu yang mustajab ya. Di waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia kemudian mengatakan, barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka akan aku ampuni, dan barang siapa yang meminta maka akan aku beri. Namun bagi mereka yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah mereka witir di awal malam atau sebelum tidur. Dan wallahu alam, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk dari kalangan sahabat yang menghibahkan umurnya untuk terus bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rela mengalami kefakiran. Bahkan kadang-kadang rela kelaparan ya, dalam rangka bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran ya, jika banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari jalan beliau radhiyallahu taala anhu ya, padahal beliau masuk ke dalam Islam ya, 3 atau 4 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ya, namun 3 atau 4 tahun tersebut betul-betul maksimal untuk bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau rela tinggal di masjid ya, dalam keadaan lapar ya. Beliau rela terus bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan fakir. Sehingga beliau banyak mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak lupa setelah menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena beliau di malam hari memurajaah ilmu ya. Memurajaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. sehingga kadang menjadikan beliau terlambat tidur, ya. Sehingga khawatir apabila belum berwitir di awal malam, khawatir tidak bisa bangun atau tidak dapat bangun di akhir malam. Sehingga beliau diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk witir sebelum tidur. Maka masing-masing seseorang dia mengetahui keadaan dan kondisinya masing-masing. Ya. Jika dia adalah orang yang naam sibuk dengan ilmu, ya, banyak naam bergadang untuk murojaah, ya, menulis, menghafal dan seterusnya. Nah, kemudian dia khawatir tidak bisa bangun malam, ya, maka dia hendaklah berwitir sebelum malam supaya tidak terlewatkan dari keutamaan sholat witir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat witir walaupun dalam keadaan safar. Beliau naam selalu melakukan witir. Nah. Namun bagi mereka yang mampu untuk melakukan sholat malam atau witir di akhir malam, maka itu adalah waktu yang paling afdol, paling utama. Ya. Namun kembali kepada keadaan dan kondisi masing-masing. Kemudian, yang menjadi syahid dari hadis ini adalah wasiat beliau yang pertama, yaitu agar berpuasa 3 hari dari setiap bulan. Wasiat ini pun beliau berikan kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Kemudian di antara dalil, ya, disunnahkannya puasa 3 hari dari setiap bulan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shaumu syahri sabri wa shaumu thalathati ayyamin kulli syahrin shaumud dahr. Puasa selama bulan Ramadan dan puasa 3 hari dari setiap bulan, maka itu sama dengan puasa setahun penuh. Nah, bulan Ramadan jelas wajib berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana dengan bulan-bulan selain Ramadan, 11 bulan yang tersisa? Jika seseorang puasa di bulan Ramadan, kemudian di bulan-bulan yang lain dia berpuasa setiap bulannya 3 hari, ya, 3 hari setiap bulannya, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Kemudian puasa yang disebutkan di sini, ya, itu mencakup puasa di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Ya. Yang jelas setiap bulannya 3 hari, mau di awal atau di tengah atau di akhirnya. Nah. Maka masuk dalam kategori puasa 3 hari dari setiap bulan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin 3 ayyam." La yubali min ayyi ayyami syahri shom. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa dari setiap bulannya 3 hari. Dan beliau tidak peduli dari hari apa beliau berpuasa. Beliau tidak peduli di hari apa beliau berpuasa. Apakah di awal bulan ataukah di pertengahan atau di akhir. Hanya saja ada waktu yang paling afdol dan paling utama untuk melakukan puasa 3 hari dari setiap bulannya. Yaitu kapan? Yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15. Ini waktu yang paling afdol untuk melakukan puasa 3 hari dari setiap bulan. Sebagaimana dikatakan di sini, wa yustahabbu an takunal ayyam al-biyud, dan disunnahkan, ya, dalam melakukan puasa 3 hari dari setiap bulan adalah dilakukan pada hari-hari al-biyud. Ya. Hari-hari, ya, yang malam harinya bulan terang, ya. Wahiyah salis asyar, yaitu hari tanggal 13, warrabi asyar, dan hari tanggal 14, walkhamis asyar, dan hari tanggal 15, ya. 13, 14, dan 15. Li hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qol. Dalilnya adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana minkum shaiman min asy-syahri falyasum ats-tsalatsal biyd. Barang siapa yang di antara kalian berpuasa dari setiap bulannya, yaitu puasa 3 hari dari setiap bulan, falyasum ats-tsalatsal biyd, maka hendaklah dia berpuasa pada 3 hari al-biyd. Dan 3 hari al-biyd di sini adalah tanggal 13, 14 dan 15. Hadis riwayat Ahmad An-Nasa'i alaihi ma rahmatullah. Kemudian bagaimana dengan riwayat yang seolah-olah bertentangan tadi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari apapun dari setiap bulan. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15. Nah, tidak ada pertentangan dari riwayat-riwayat tadi. Ya. Sama sekali tidak ada pertentangan dari riwayat-riwayat tadi. Karena semua riwayat-riwayat tadi menunjukkan disunnahkannya puasa 3 hari dari setiap bulan. Dan puasa hari dari setiap bulan, puasa 3 hari dari setiap bulan itu mencakup di awal, di tengah, atau di akhirnya. Adapun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berpuasa di hari-hari yang paling utama, yaitu 13, 14, dan 15. Maka bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersibukkan dengan berbagai macam urusan dan yang lainnya, sehingga tidak bisa melakukannya di hari-hari tanggal 13, 14, dan 15. Maka beliau melakukannya di hari-hari yang lain. Sehingga tidak ada pertentangan antara riwayat-riwayat tadi. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan di hari-hari yang paling utama, Ayyamul Bid, padahal beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari-hari Al-Bid, ya, jika mereka melakukan puasa 3 hari dari setiap bulan. Ya, demikian karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi beliau tersibukkan dengan beberapa kesibukan atau urusan sehingga tidak bisa melakukannya di hari-hari yang utama tersebut, tanggal 13, 14, dan 15. Kemudian pendapat yang mengatakan Ayyamul Bid, hari-hari Al-Bid itu adalah tanggal 13, 14, dan 15. Ini adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dalam riwayat yang lain atau dalam lafaz yang lain, kalau dalam riwayat yang tadi kita baca, beliau hanya menyebutkan falyasum atsalatsal bid, hendaklah dia berpuasa pada 3 hari Al-Bid. Apa itu 3 hari Al-Bid, tanggal berapa? Jumhur mayoritas para ulama menyebutkan bahwasannya Ayyamul Bid itu adalah tanggal 13, 14, dan 15 berdasarkan riwayat Abu Dzar dalam Sunan At-Tirmidzi dan juga dalam Sunan An-Nasa'i alaihi warahmatullah. Bahwasannya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asyhari thalathata ayyam 13 wa 14 wa 15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berpuasa dari setiap bulan 3 hari, yaitu 13, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Jadi penentuan tanggal yang paling utama untuk puasa 3 hari dari setiap bulan adalah 13, 14, dan 15 ya. Nah, adalah hadis ini. Di sana ada pendapat lain dari sebagian Syafi'iyah, pengikut madhab Syafi'i. Mereka menyebutkan bahwasannya Ayyamul Bid itu tanggal 12, 13, dan 14. Nah. Baik. Namun yang sahih, yang benar pendapat jumhur, ya, mayoritas para ulama, bahwasannya Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, dan 15. Namun yang berpendapat 12, 13, dan 14 dari sebagian kalangan Syafi'iyah itu sedikit, ya, sedikit. Sehingga Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan, nah, pendapat ini syadz, ganjil, ya, dhaif dan lemah. Nah, Al-Imam Nawawi sendiri madhabnya madhab Asy-Syafi'i. Kemudian dikatakan Ayyamul Bid, hari-hari Al-Bid, li'annaha tabyaddu bitulu'il qamar min awaliha ila akhiriha, karena malam harinya terang benderang dengan terbitnya bulan dari awal malam sampai akhir malam, sehingga dikatakan al-ayyam al-bid. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, dari jenis-jenis puasa sunnah, shaumu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa sehari dan tidak berpuasa sehari, yaitu puasa setiap 2 hari sekali. Ya. Hari ini puasa, besoknya tidak, besoknya puasa lagi, dan seterusnya. Ya. Di selang-seling. Yang puasa ini dikenal dengan puasa Puasa Dawud, puasa yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyami siyamu Dawud, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Puasa yang paling afdal adalah puasa Dawud alaihi salatu wassalam. Dahulu beliau berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya. Ini kebiasaan Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wahadha min afdali anwa'it tatawu', dan ini puasa Dawud ini termasuk jenis puasa sunnah yang paling utama, jenis puasa sunnah yang paling afdol, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, afdolu siyam siyamu Dawud. Dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud. Kana yasumu yawman wa yiftiru yawman." Puasa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah puasa Daud. Dahulu beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Berdasarkan riwayat-riwayat tadi, ya, para ulama sepakat disunnahkannya puasa sehari, ya, dan berbuka sehari, yaitu puasa Daud alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat lain dikatakan la siyama afdal min siyami Daud. Tidak ada puasa yang paling afdal daripada puasa Daud. Ya. Alaihi salatu wassalam. Sehingga mana yang lebih utama, puasa Daud, ya, atau puasa Arafah? Karena sebagian para ulama bahkan disebutkan ijma' para ulama bahwasanya puasa yang paling afdal dari puasa-puasa sunnah adalah puasa apa? Arafah. Puasa Arafah. Sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Beliau mengatakan shaumu yaumi Arafah huwa afdalu siyami tatawwu bi ijma'il ulama. Puasa hari Arafah itu puasa sunnah yang paling afdal bi ijma'il ulama, berdasarkan ijma' para ulama. Baik. Kemudian masih ada beberapa jenis puasa sunnah, ya. Namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Biidznillah naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.